بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد bacaan kita yang terakhir kemarin dari syarh thalathatil usul adalah inda qulihi muallif rahimahullahu taala wa dalilul dhabh, dalil bahwasanya menyembeli adalah bagian daripada ibadah. Qauluhu taala adalah firman Allah subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, dan katakan sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah milik Allah Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan bahwasanya sembelihan ini dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, azabuhu ala wajhi at-taqarrub wa at-ta'zim li ahadin ma, sembelihan dalam bentuk taqarrub, pendekatan, pengagungan kepada siapa saja. Wa hadza la yajuz illa lillah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak diperkenankan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Li'annahu min al-ibadatil maliyah, karena ini masuk dalam perkara ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Fala yajuz azabuhu lil jinni wala lis syayatin, maka tidak boleh mempersembahkan sembelihan untuk jin ataupun syaitan. Wala lil muluki war ru'asa, tidak pula kepada para raja, ru'asa, para penguasa. Ta'ziman lahum, sebagai bentuk pembesaran dan pengagungan terhadapnya. Kalau untuk apa? Diyafa, untuk jamuan, maka boleh. Tapi yang diingkari di sini apa? Untuk sebagai bentuk ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan dan pembesaran terhadapnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Kata beliau, azabuhu min ajli akli laham, menyembeli untuk pedaging, artinya disembeli untuk tujuan dimakan dagingnya. Wa hadza la ba'sa bi, kata beliau, ini tidak mengapa. Nah, tidak mengapa karena bukan bentuk pembangunan, pembesaran terhadap seseorang. Dia menyembelih untuk kebutuhannya, untuk dia makan. Dan yang sama ada dengan ini untuk dijual. Ya, untuk diperjualbelikan. Wa yadhbahu li bai'il laham, mungkin pula dia sembelih untuk dijual dagingnya. Maka ini sebenarnya tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, ma azabuhu ala wajhi al-farahi was-surur, dia sembeli sebagai bentuk kegembiraan, sebagai bentuk rasa syukur, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti beliau katakan, bi munasabati zawajin, ya, karena terkait dengan cara pernikahannya, dia baru sudah menikah sehingga apa, dia menyembeli. Au nuzuli maskanin jadid, ataupun karena dia baru masuk di rumah barunya. Ini beliau mengatakan apa? Sembilan seperti ini, ya, untuk dalam rangka mewujudkan rasa sukacitanya, kegembiraannya, tidak mengapa. Au qudumi ghaibin, ataupun ketika ada yang orang yang baru pulang dari tempat yang jauh, ya. Naam. Wa ma asbaha dzalika, ataupun yang sama dengan ini, bi jam'il aqarib, dengan mengumpulkan kerabat-kerabatnya, ya. Kerabat-kerabat, tetangga-tetangga, ya, wa yadhbahu min babi izharil farah was-surur bima hasala lahu, sehingga dia pun menyembeli sembelihan sebagai bentuk menampakkan kegembiraan, ya, na'am, dengan apa yang terjadi bagi padanya. Hadza la ba'sa bi, kata beliau, ini tidak mengapa. Li'anna laysa fi ta'dhimul lahum, karena padanya tidak ada bentuk pengagungan terhadapnya. Kemudian yang keempat, azabuhu min ajli tasadduq bil laham, dia menyembeli untuk dia sedekahkan dagingnya. Alal fuqara wal masakin, untuk dia bagikan kepada para fuqara dan orang-orang miskin. Naam, beliau mengatakan bahwa ini apa? Tidak masuk dalam perkara yang terlarang. Bahkan kata beliau, hadza yu'tabaru sunnah. Maka ini perkara sunnah, mandub, mustahab, ya. Sesuatu yang dianjurkan. Ini kesimpulan bacaan kita ya kemarin. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil tentang nazar, dalil buah nazar adalah bagian daripada ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat yang ketujuh, yufuna bin nadri, dan mereka menunaikan, mereka laksanakan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada suatu hari yang bahayanya merata. Yaitu apa maksudnya pada hari kiamat. Naam. Allah mengatakan memuji, karena ini siapnya konteksnya dalam bentuk pujian kepada mereka yang bernazar kemudian dia laksanakan. Yufuna bin nadri, dan mereka itu ya orang-orang yang beriman itu menunaikan nazar-nazar mereka, apa yang telah Allah atau apa yang mereka telah janjikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Naam. Adapun memulai nazar itu sendiri, maka tentunya sesuatu yang tercela ya, khususnya nazar muallaq, nazar tergantung. Jika saya ya begini akan saya lakukan seperti ini ya. Ini apa? Memulainya adalah perkara yang tercela. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai perbuatannya orang-orang yang kikir. Innama yastakhrijuhu minal bakhil. Ya hanya dikeluarkan, dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang yang kikir. Naam, demikian pula tidak merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau mengatakan an-nadhru huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Nazar itu adalah ilzamul insani nafsahu bi syai'in. Adalah mengilzami. Anak-anak di luar itu. Pulang saja ke rumahnya mengaji. Anak-anak yang di luar pulang mengaji di rumahnya. Naam. Qala falyal tayyib. An-nadhru huwa ilzamul insani nafsah. Nazar itu kata beliau adalah pengilzaman, pengharusan. Ya. Seseorang kepada dirinya, artinya sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak wajib kemudian dia wajibkan pada dirinya. Naam. Ilzamul insani nafsahu bi syai'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Ya. Pengilzaman, pengharusan seseorang terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang syariat sendiri tidak pernah mewajibkan kepadanya. Itulah apa? Nazar. Naam. Jadi an-nazar adalah seseorang mengucapkan sesuatu, wah jika saya begini saya akan begini. Begitu. Berarti apa? Dia mengharuskan dirinya pada suatu hal yang syariat sendiri Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Maksudnya untuk tidak pernah mewajibkan padanya. Naam. Kayandhira ayyasuma, seperti dia bernazar berpuasa. Jika si fulan itu selamat saya akan puasa. Ya ini apa? Dia mengilzami dirinya. Allah dan Rasulnya tidak pernah perintahkan dia untuk apa? Puasa jika si fulan itu umpama sembuh. Naam. Au yandhira ayatasaddaqa bikadha, atau dia bernazar untuk dia bersedekah jika panen saya begini, saya akan lakukan seperti ini. Jadi apa? Mengilzami dirinya sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengilzaminya, tidak pernah wajibkannya. Nah, kata beliau, fayalzamuhul wafa'u binadrihi. Maka apabila seseorang sudah mengucapkan ucapan seperti itu, maka diharuskan dia untuk menunaikan, laksanakan nazarnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar, itu mewajibkan sesuatu terhadap dirinya untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia mentaati Allah terhadap apa yang telah dia ucapkan tadi. Falyuti'hu. Ini lamul amr. Ya, lamul amr masuk pada fi'il mudhari', menunjukkan perintah. Naam. Wan-nadhru naw'un min anwa'il 'ibadah. La yajuzu illa lillah. Nazar itu adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. La yajuzu illa lillah. Tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Faman nadhara liqabrin aw sanamin. Maka barang siapa yang bernazar, ya, dia persembahkan nazarnya kepada suatu kuburan, aw sanamin, ataupun sanam, patung, ya, aw ghairi dzalik, ataupun selain daripada itu, faqad asyraka billahi azza wajal, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nadhru ma'siyatin wa syirkin. Itu adalah bentuk nazar syirik. Bahkan kata beliau, apa bentuk nazar maksiat, bahkan syirik. Naam. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk melakukan suatu maksiat, maka jangan dia bermaksiat. Jika saya berhasil, saya akan pergi mencuri nanti punyanya si fulan. Tidak boleh lakukan ini. Nazar maksiat. Jadi ada nazar sifatnya ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkannya selain kepada Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan, dosa yang paling besar. Ada nazar yang apa bentuk maksiat. Dia katakan, jika saya sehat nanti, saya akan belikan si fulan rokok satu pak. Tak boleh ini. Ini nazar maksiat. Ya. Atau saya akan belikan si fulan khamar ballo. Ya. Ini tak boleh ditunaikan. Ini nazar maksiat. Nah, jadi ada yang maksiat, ada yang sampai apa? Syirik. Nah. Dan ada yang ibadah. Nah. Maksudnya kalau dia terlanjur mengucapkannya, yang dia tujukan kepada Allah Azza wa Jal, maka wajib dia laksanakan nazar tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang nazar maksiat. Ya. Dia sudah terlanjur mengucapkan satu nazar, tapi dalam bentuk apa? Maksiat. Apa penebusnya? Apakah dia abaikan begitu saja, atau dia diharuskan bayar kafarah? Datang sebagian hadis, man nadhara yuti' Allah fala yu'tih fala ya'si. Man nadhara ay ya'si apa? Man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si fala ya'si wa kafaratu kafarat yamin. Penebusnya, gantinya apa? Kafarah sumpah. Tetapi ada kelemahan pada hadis ini, sehingga wallahu alam, siapa yang bernazar untuk melakukan suatu kemaksiatan, jangan ditunaikan nazar itu, dan dia istighfar kepada Allah SWT tanpa dia harus bayar kafarah. Wallahu alam. Karena hadis yang menyebutkan tentang penyebutan kafarah adalah hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala. Dengan demikian sudah selesai apa tadi? Al-aslul awal, pembahasan ataupun asas utama yang pertama dari kitab ini, yaitu berkaitan tentang apa? Ibadah. Nah, berkaitan tentang pembahasan ibadah. Naam, ma'rifatullahi azza wa jal, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyahnya, dengan tauhid apa, al-uluhiyah ataupun ibadah. Beliau tidak menyebutkan pembahasan tentang asma wa sifat di sini karena memang pertama kitab ini memang membahas khusus masalah tauhid al-uluhiyah ibadah. Bukan berarti bahwa beliau menafikan tauhid asma wa sifat, tidak, tapi memang kitab ini khusus membahas tentang perkara tauhid ibadah, sehingga ya perbincangan dan pembahasan beliau ya tidak keluar dari pembahasan apa, tauhid al-ibadah. Adapun tauhid al-rububiyyah disebutkan karena apa? Ya mesti dijelaskan tauhidul ibadah uluhiyah, mesti juga menjelaskan sedikit tentang apa, tauhid Allah ar-rububiyyah. Nah, kemudian juga bahwasanya yang banyak terjadi pelanggaran di masanya beliau, khususnya di kampungnya beliau, di negerinya beliau, adalah orang-orang yang jatuh dalam perkara apa, tauhid al-ibadah. Mereka melakukan kesyirikan dalam bentuk ibadah, ya, seperti pengagungan, pembesaran terhadap kuburan-kuburan dan persembahan nazar dan jenis-jenis ibadah lainnya selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Su'ud, pendiri dan muassis pertama dari Al-Mamlaka Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, ya, nah, memberantas kesyirikan di masa itu dan merobohkan kuburan-kuburan yang tinggi yang menonjol di daerah-daerah kekuasaan beliau. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya tidak diketahui ada satu kuburan di kerajaan Arab Saudi yang masih disembah-sembah oleh orang ataupun didatangi ataupun menonjol dan mencolok apanya, bangunannya. Nah, bahkan kuburan-kuburan para sahabat ummahatul mukminin yang ada di Baqi, ya, sama rata, tidak ada yang menonjol. Padahal di situ ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian ummahatul mukminin di situ yang dikuburkan, ya, biasa-biasa saja kuburannya, bahkan tidak bisa diketahui lagi kecuali orang-orang tertentu saja. Kecuali apa? Orang-orang tertentu, para petugas di situ yang mungkin secara turun temurun mengetahui ini kuburannya si fulan ini. Ya. Baik. Karena tidak penting untuk mengetahui di mana letak kuburannya seseorang. Nah, karena apabila diketahui, ya, orang akan berlebih-lebihan, nah, terhadap kuburan itu. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala Al-Aslu Thani, asas yang kedua. Apa yang pertama tadi? Ma'rifatullahi azza wa jal. Kemudian asas yang kedua, al-aslu thani, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Islam ini dengan dalil-dalilnya. ma'rifatul islami bil adillati, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Lamma faragha asy-syekh, qala asy-syarih hafizahullah, lamma faragha asy-syekh min bayani ma'rifatil asli al-awwal, ketika asy-syekh itu asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah selesai dari menjelaskan ya tentang pengenalan asas yang pertama, wa huwa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bil adillah, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya, ya dengan perkara rububiyah, uluhiyah. Naam. Intaqala ila bayanil asli tsani, maka beliau pun berpindah menjelaskan naam asas yang kedua, wa huwa ma'rifatu dinil islam bil adillah, yaitu mengenal Islam ini dengan dalil-dalilnya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, faqala, maka beliau pun berkata di matan al-aslu tsani, asas yang kedua, ma'rifatu dinil islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Thumma 'arrafahu, kemudian setelah itu beliau mendefinisikan kan datang ya definisi Islam. Naam, wa huwa ma' tayyib. Thumma 'arrafahu, kemudian beliau menjelaskan, memberikan definisi, wa bayyana ma'na, menjelaskan maknanya. Thumma dzakara maratibahu, kemudian beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Wa qala rahimahullah, wa qawluhu rahimahullahu ta'ala ma'rifatu dinil islam, ucapan beliau semoga Allah merahmatinya mengenali agama Islam, ma'rifatu dinil islam, mengenal agama Islam, kata beliau, ad-dinu yuradu bihi at-ta'a, din itu diinginkan adalah ketaatan. Jadi agama itu, ad-din sendiri bermakna apa? Ketaatan, ibadah itu sendiri. Naam. Jadi ad-din maknanya apa? At-ta'ah, ketaatan, ibadah itu sendiri. Itu agama. Itulah din. Naam. Yuqalu dana lahu. Dikatakan, orang-orang Arab mengatakan dana lahu, idza ata'ahu fi ma amara wa taraka ma naha. Naam. Dana lahu, kalau dikatakan padanya dana lahu, ya maksudnya idza ata'ahu, apabila seseorang mentaatinya, fi ma amara, terhadap perkara yang dia perintahkan, wa taraka ma naha, dan dia meninggalkan apa yang dilarang, yaitu ad-din, bahasa kita agama, yang orang-orang Arab asal penggunaan ad-din itu dari kalimat ya dana lahu, dana dia taat. Nah, kepadanya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa yutlaqu ad-dinu wa yuradu bi al-hisab, dan kadang kalanya kalimat ad-din diinginkan dari adalah al-hisab, hari perhitungan pembalasan. Al-hisab, perhitungan pembalasan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yang menguasai hari perhitungan, hari pembalasan. Wa yuqalu, dikatakan danahu, kalau dikatakan danahu, ai idza hasabahu, apabila dia menghitungnya, danahu, danahu ai idza hasabah, apabila dia menghitungnya. Kalau tadi yang pertama danalahu, ini ada menggunakan ya huruf lam, danalahu, danahu, jadi beda. Danalahu, danahu, danalahu artinya atau ahu, dia taat. Ya, dana lahu, dia taat kepadanya. Kalau danahu, hasabu, dia menghitung menghitungnya. Itulah apa? Bahasa Arab yang begitu kaya. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin? Thumma ma adraka ma yaumuddin?" Ai yaumul hisab. "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Apakah engkau mengetahui apa itu ma yaumuddin, apa itu hari? Ad-din. Maksudnya ai yaumul hisab, hari perhitungan. Juga Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Naam. Wa qawluhu bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam. Mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ai ma'rifah, ai anna ma'rifata dinil Islam la takunu bit taqlid. Biasanya mengenal Islam ini bukan dengan taklid, dengan membebek taklid. Nah, kepada seseorang tanpa ada dasar dalil. Nah, ketika kita mengikuti sesuatu karena adanya dalilnya, hujjah, berarti itu bukan taklid namanya. Ya, nah, kalau taklid adalah sesuatu yang tanpa dasar dalil. Naam. Jadi ai bil adillati ai anna ma'rifata dinil Islam la takunu bit taklid. Biasanya mengenal Islam ini bukan dengan taklid. Au takunu bit takharrus min 'indil insan. Ya, ataupun dengan cara takharrus, yani hanya sekat apa, berdusta, min indil insani, dari diri seseorang. Artinya dia melakukan sesuatu hanya sekedar dari apa, perbuatannya semata, bukan karena adanya dalil. Artinya sesuatu yang dia buat-buat saja, takharrus. Naam. Atau takunu bit takharrusi min indil insan. Niatnya dari dirinya sendiri. Jadi mengenal Islam ini bukan dengan taklid kepada seseorang yang tanpa mengenali dasar dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, atau kalau mungkin ada ijma, atau mungkin kalau ada kias dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Naam. Karena itu apa? Dalil. Naam. Dasar hukum Al-Quran, Sunnah, ijma, ya, al-mundhabit, kemudian apa? Qiyas dengan syarat-syaratnya. Naam. Aw taqulu bit taharrus min indil insan, ataupun bukan pula dengan cara taharrus, hanya yang cara yang dia buat-buat sendiri. Naam. Dari dirinya sendiri, tanpa ada dalil, tanpa ada para ulama yang mendahuluinya, ya, takharrus namanya. Naam. Tanpa ada para ulama yang mendahuluinya. Naam. Itu semua adalah takharrus. Naam. Melakukan sesuatu tanpa ada dalil Quran, Sunnah, tidak pula para ulama, yang di mana para ulama ma'ruf dengan keilmuannya. Nah. Qala ad-dinu la buddalahu min adillatin min al-kitab wa sunnah. Agama ini, yaitu ketaatan yang kita lakukan, la buddalahu min adillah, mesti harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu kita selalu mengatakan ala fahmi salafis soleh. Artinya memang harus Al-Quran, Sunnah, dalil Quran, ayat, hadis. Tapi perhatikan, bahwa ada para ulama yang memang berdalil ataupun berhujjah dengan, artinya bukan kita sendiri yang menentukan dalilnya. Kalau semua orang masing-masing berdalil dengan dalilnya, semua orang bisa, hatta alul bidah semua punya dalil. Tapi apakah demikian pendalilannya? Apakah seperti itu yang para ulama memahaminya? Nah, ini yang kadang banyak orang yang melupakannya. Dia katakan, ya, Al-Quran sunnah ala fahmi salikis salih. Nah, siapa para ulama yang telah mendahulunya melakukan seperti itu? Ataupun yang memahami seperti itu? Nah, jangan sampai dia sendiri yang dari dirinya dia berkata, dia berucap, dia belum sampai kepada tingkat mujtahid. Ya, orang ulama yang menyebutkan tentang dalil-dalil tidak seperti itu umpama yang dipahami. Jadi mesti harus dengan dalil. Kalau hanya sekadar menyebutkan ayat, hafal ayatnya, hafal hadis banyak, tapi jangan-jangan Anda sendiri yang memahami seperti itu. Nah, jadi la budda ad-dinu la budda min adillati min al-kitabi was sunnah. Agama ini, ketaatan yang kita anggap ketaatan, ibadah yang kita lakukan mesti memiliki dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan selalu kita katakan ala fahmi salafis saleh. Siapa itu para salafus saleh? Para ulama yang terdahulu atau siapa saja para ulama yang datang setelah mereka yang ma'ruf keilmuannya. Para ulama. Nah, para ulama ma'ruf keilmuannya di zaman ini. Kita tidak katakan asal seseorang dianggap syekh atau dianggap ustaz terus dia sudah katakan ulama, tidak. Ulama. Ulama yang memang dikenal oleh para ulama sendiri. Para kita tahu dia ulama karena para ulama yang merekomendasinya. Sekarang penggunaan kalimat syekh saat ini terlalu meluas. Datanglah sebagian orang kita dianggap syekh pulan, dianggap bahwa dia sudah seorang ulama yang bisa berfatwa yang berkaitan tentang masalah-masalah besar, yang berkaitan tentang masalah umat. Ya, tidak semua yang datang ke negeri kita ini para ulama, artinya yang bisa apa? Berfatwa pada sesuatu perkara-perkara besar. Ada ulama, ada ahlinya. Nah, mereka para masyayikh kita, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, tapi kita tidak angkat derajatnya seperti para ulama yang lain yang ma'ruf dengan keilmuannya, yang telah dipersaksikan oleh para ulama sebelumnya bahwa dia seorang ulama. Nah, jangan tertipu dengan kalimat syekh ataupun kalimat ustaz. Ya, nah, mereka pengajar kita, kita tempatkan mereka. Ya, mereka apa? Para pengajar kita, mereka para dai ila Allah. Nah, adapun menempatkan mereka sebagai pemberi fatwa, ya, nah, khususnya pada perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara besar yang menimpa umat, oh itu ada ahlinya, Pak. Ya, nah, tidak semua orang bisa masuk ke situ. قال أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس. Adapun seseorang yang tidak mengenali agamanya, dia hanya taklid kepada orang-orang. ويكونوا إمعةً مع الناس فهذا لا يعرف دينه. Adapun orang-orang yang tidak mengenali agamanya, dia hanya ikut-ikutan, ya, bersama dengan orang-orang, apa yang dilakukan oleh orang ataupun kebanyakan orang, itu dia lakukan. Fahadha la ya'rifu dinahu, maka ini belum dianggap bahwa dia telah mengenali agamanya. Wa hariyun bihi annahu idza su'ila anhu fil qabri ay yaqula ha ha ha la adri. dan sangat pantas bagi orang yang hanya sekedar ikut-ikutan ini, dia masuk dalam golongan orang-orang yang apabila nanti dia ditanya oleh malaikat dalam kubur, dia hanya mampu berkata, ha ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami itu nas yaqulun, saya cuma dengar orang yaqulun, saya mengucapkan sesuatu, fakultu, maka saya pun ikut katakan. Saya cuma lihat si A, si B, si C melakukan, saya juga ikut melakukannya. Ya, bahaya. Nah, kalimat al-qawl kadang-kadang yutlaku alal fi'l. Jadi bukan hanya ucapan saja, ini maksud di sini. Nah. Fawajibun alal insani ay ya'rifa dinahu bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'rafu hadha illa bitta'allum, maka wajib bagi seseorang untuk mengenali agamanya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulnya SAW, hadith-hadith beliau alaihi salatu wassalam. Wala yu'rafu hadha illa bitta'allum, dan tidak akan mungkin diketahui ya dalil-dalil Al-Quran dari sunnah illa bitta'allum, kecuali dengan cara mempelajarinya. Nah, datang sebagian hadis, sebagian ulama menghasankannya, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapati dengan cara belajar, wal fikhu bittafaqquh, fikhi pemahaman dengan cara berupaya untuk memahaminya. Nah, jadi bukan hanya kita melihat bahwasannya si fulan itu melakukannya, kita lihat, perhatikan, baca. Naam, dengar bagaimana ya pandangan-pandangan para ulama tentang satu perkara, kita perhatikan baik-baik ya, baru setelah itu kita bismillah. Naam, mengikuti apa yang kita lihat ya, apa namanya, kuat. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Di dalam beragama ini bukan dengan menggunakan perasaan, bukan dengan melihat bahwa dia umpama tetangga saya, bukan dengan melihat bahwa oh dia satu suku saya, bukan dengan melihat oh dia yang ngurus saya dulu waktu menikah, bukan itu. Siapa yang gunakan itu semua, maka dia belum mengamalkan ilmunya. Bukan pula dengan melihat oh dia bos saya, dia direktur saya umpamanya, atau dia bapak saya, bukan. Ya, kita mengajak kepada kaum muslimin kepada Al-Quran Sunnah dengan memperhatikan para bagaimana para ulama, arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Nah, bukan dengan melihat bahwa disipulan itu yang biaya saya dahulu, itu yang saya ikuti, enggak. Nah, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala dari kitab sahih fikhi sunnah wa adillatuhu, ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alati ala qawlaini mashhurain, para ulama berselisih pendapat dalam permasalahan ini dengan dua pendapat yang sangat masyhur. Itu apa itu? Hal yata'ayyanul ma'i li izalati najasa, apakah wajib untuk menggunakan air hanya air tok yang hanyut harus digunakan dalam menghilangkan najis, am yajuzu izalatu bi ghairihi minal ma'iat wa ghairiha, atau boleh menghilangkan suatu najis walaupun bukan dengan menggunakan air dari benda-benda cair lainnya ataupun selainnya. Al-awwalu, pendapat yang pertama, yushtaratul ma'u li izalatin najasa, pendapat pertama mereka mengatakan dipersyaratkan menggunakan air untuk menghilangkan najis, wala tasihhu bi ghairihi illa bidalil, dan tidak sah menghilangkan satu najis selain dengan air kecuali dengan adanya dalil. Wa hadha huwa al-mashhur min madhhab Malik wa Ahmad. Dan ini yang masyhur dari mazhabnya Al-Imam Malik, mazhabnya Al-Imam Ahmad, wa huwa mazhab Asy-Syafi'i fil jadid. Dan ini mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang baru, pada saat beliau berpindah ke Mesir. Ada istilahnya qaulun qadim, fatwa lamanya siapa? Asy-Syafi'i ketika di Baghdad, Iraq. Kemudian ada pandangan beliau, ijtihad beliau setelah itu apa? Berubah karena mungkin sampainya dari dalil kepada beliau, ya. Ataupun berubah pandangannya terhadap sebagian dalil-dalil. Karena kadang-kadang seseorang ulama membangun ijtihadnya dalam pada suatu hadis yang dianggap ini sahih sehingga dia benarkan. Mungkin setelah itu dia lihat, oh ternyata di sini apa lemah. Setelah dia mungkin kaji ulang sehingga berubah juga apa hukum yang ada dalam hadis itu yang dia lihat. Nah, wa intathara lahu Asy-Syaukani wa man tabi'ahu. Dan ini yang di juga diperkuat oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan para ulama yang mengikuti beliau. Yang mengikuti pendapat beliau. Wa hujjatuhum, hujjahnya, dalilnya qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum bi. Dan dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian air dari atas. Liutahhirakum bi, agar Allah mensucikan, membersihkan kalian dengan air itu. Wa ghairuhu minal adillati addallati ala tahuriyatil ma. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan akan bersihnya air. Kemudian yang kedua, amaran Nabi SAW bisabbil ma ala bawlil a'rabi. Wa Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram air, apa untuk menyiram apa air seni, air kencingnya si orang Arabi yang kencing di dalam masjid. Nabi perintahkan supaya apa? Menyiraminya dengan menggunakan air. Qalu wal amru lil wujub, dan perintah katanya menunjukkan wajibnya. Fala yajzi'u bi izalati najasa ghairal ma, maka tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan menggunakan air. Yang ketiga dalilnya, amaran Nabi SAW kama fi hadits Abi Thalabah bi ghasli anati alil kitab bil ma. Wa Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci bejananya orang-orang halul kitab dengan menggunakan air sebagaimana yang datang dalam hadisnya Abu Thalabah Al-Husaini radhiyallahu anhu. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah min ulama al-Yaman, al-ma'u huwa al-aslu fi tathhirin najasat. Wa air itulah yang pada asalnya yang dipakai untuk mensucikan, membersihkan najis-najis. Liwasfi syari'i lahu biqawli tahura, di mana asy-syari' min babil ikhbar, itu Allah Subhanahu wa taala yang mensifati air itu sebagai pensuci, tahur. Fala ya'dilu, fala yu'dalu ila ghairi illa idza thabata dzalik 'an asy-syari'. Maka tidak boleh kita berpaling, artinya menggunakan yang lain selain dari air, kecuali apa yang telah tetap, artinya ada dalil yang lain yang membolehkan menggunakan selain dari air. Naam, illa idza thabata dzalik 'an asy-syari' wa illa fala, li'annahu udulu 'alal ma'lum kaunuhu tahuran ila ma la yu'lamu kaunuhu tahuran. Karena meninggalkan sesuatu yang sudah diketahui bersama bahwasanya air itu adalah poin suci terhadap sesuatu, artinya menggunakan sesuatu yang tidak diketahui bahwa itu sebagai pensuci. Wa dhalika khuruju amma taqtadihi al-masalik asy-syar'iyyah, dan ini menunjukkan apa? Dia keluar dari apa yang dikehendaki oleh jalan-jalan syariat. Artinya berkata Imam Syafi'i, pada asalnya yang dipakai untuk membersihkan sesuatu hendaknya dengan air itu pada asalnya, jangan gantikan sesuatu dengan air kecuali mungkin ada sesuatu, sebagian masalah, perkara ataupun sebagian najis yang datang dalil menunjukkan bahwa boleh menggunakan selain dari air. Itu maksudnya. Karena meninggalkan air, tidak menggunakan air, padahal jelas-jelas Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi, dan dialah Allah yang menurunkan kepada kalian air dari atas langit, itu air hujan. Liutahhirakum bi, agar Allah mensucikan kalian dengan air itu. Artinya bahwa pada asalnya air ini dipakai apa? Mensucikan sesuatu. Sampai apa? Mungkin sebagian keadaan ataupun sebagian najis datang tadi menunjukkan boleh menggunakan selain dari air. Nah. Athani yujisu tathir bi kulli ma yusilu najasa wa la yushtaratu al ma. Pendapat kedua bahwasanya diperbolehkan membersihkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Jadi apa saja, intinya najisnya hilang. Wala yushtaratu al ma, dan tidak dipersyaratkan menggunakan air. Wa hadha mazhab Abi Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah wa riwayat ukhra an Malik wa Ahmad. Ada riwayat yang lain dari Malik dan Imam Ahmad. Wa qaulul qadim li Syafi'i, dan ini pendapat terdahulunya Imam Syafi'i. Juga pendapat ini adalah Ibnu Hazm. Pendapatnya Ibnu Hazm. Wa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa kadha Allamah Ibnu Utsaimin, demikian pula Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Al-Allamah sehingga mubalaghah yang menunjukkan tentang banyaknya ilmunya. Nah, dan beliau berhak untuk itu. Bukan kita yang mengatakan, tapi para ulama. Ya. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa huwa ar-rajih, dan ini yang kuat. Ya. Bahwasanya intinya najis itu hilang. Jadi baik dengan menggunakan air ataupun bukan, yang jelas hilang, ya. Nah, najisnya menunjukkan bahwa apa? Tidak mesti dengan menggunakan air. Walaupun nam itu pada asalnya bahwa menggunakan air, tapi seandainya dia tidak menggunakan air, bisa dengan hilang dengan cara yang lain, maka apa? Nah, dibolehkan. Nah, artinya sah. Wa hadha mazhab Abi. Qala wa huwa ar-rajul ma yati. Ini yang kuat berdasarkan apa yang akan datang penyebutannya. Yang pertama, anna kaunal ma tahur tahiran wa mutahhira la yamna'u min kauni ghairi mutahhiran kadhalik. Fa innal qa'idata anna 'adam as-sabab al-mu'ayyan la yaqtadi intifa' al-musabbab al-mu'ayyan sawa'un kana dalilan aw ghayra dalil, li'anna al-mu'assir qad yakunu shay'an akhar wa hadha huwa al-waqi' bin najasa. Qultu bal ba'd al-mai'at kal-khil, apa kal, ya khil, apa cuka ini Allah, wal mutahhirat as-sina'iyyah tazilu an-najasa kal-ma'i wa 'ablat minhu. Yang kedua bahwasanya, apa yang pertama kata beliau adalah air. Adanya air disifati bahwa dia pensuci, bersih dan membersihkan, tidak menghalangi yang lain selain dari air untuk juga dia bisa mensucikan. Ya. Karena kata beliau di sana ada kaidah anna adama sabab al-muayyan, wa tidak adanya sebab suatu tertentu layak kali intifa'al musabbib al-muayyan, tidak menghendaki ternafikannya sebab-sebab yang lain, penyebab yang lain. Sama saja itu dalil ataupun bukan dalil. Li'anna al-mu'athir qad yaqulu syai'an akhar, karena kadang kalanya yang memberikan pengaruh adalah sesuatu yang lain. Wa hadha wal waqi'u bin najasa, dan ini yang nyata pada najis. Artinya najis itu bisa hilang walaupun bukan menggunakan air, bahkan bisa saja dengan menggunakan yang lain. Bahkan belum mengatakan sebagian cairan bisa justru lebih membersihkan. Ya. Seperti kata beliau di sini kayak air cuka, cuka kata beliau. Ya. Naam. Wal mutahhirat as-sina'iyah. Demikian pula seperti mutahhirat as-sina'iyah. Ya, apa sebagian cairan-cairan yang dibuat khusus tazilun najasa, bisa menghilangkan najis. Kalma'i seperti sifatnya air, bisa menghilangkan wablagun, bahkan ada yang lebih, hanya lebih kuat menghilangkan najisnya, baunya, warnanya daripada air itu sendiri. Naam. Yang kedua, an-nasyari amar bi isalati najasa bil ma fi qadaya muayyana. Maksudnya syariat memerintahkan kita untuk menghilangkan najis dengan menggunakan air pada sebagian perkara tertentu. Walam ya'mur amran amman bi an tusala kullu najasati bil ma, dan syariat tidak datang memerintahkan untuk mencuci seluruh najis harus dengan menggunakan air. Tapi apa yang disebutkan dalam hadis ataupun ayat itu pada sebagian perkara. Ya, pada sebagian apa? Nah, najis bahkan telah datang dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa ada sebagian kalanya Nabi SAW menghilangkan najis bukan dengan cara menggunakan apa? Air. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Segala hal yang bisa menghilangkan najis sah untuk digunakan. Dia tidak memerintahkan secara umum bahwa seluruh najis harus dihilangkan dengan menggunakan air. Yang ketiga, anna syaraka adzina fi izalati ba'dhi najasat bighairi al-ma', wa syariat telah mengizinkan pada sebagian najis untuk dihilangkan dengan selain menggunakan air, kal istijmar bil hijarah, seperti cebok dengan menggunakan batu, wadal kunna alain bit turab, membersihkan apa? Kedua sendal dengan menggosoknya di tanah, wa tathhiru dhayli tsaubil ar, membersihkan ujung kainnya seorang wanita dengan apa? Tanah yang dilalui setelahnya. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama, selain daripada itu dari apa yang telah lalu penyebutannya. Inna izaan, yang keempat, anna izalatan najasat laisa min babil ma'mur, maksudnya katanya menghilangkan najis bukan dari perkara perintah, bal min babi ijtinabil al mahdhur, tapi masuk dalam perkara menjauhi hal yang terlarang, hanya menjauhi najis. Fa idza hasala bi ayyi sababin thabata al hukmu, maka apabila telah terjadi dengan sebab apa saja hukumnya telah tetap, itu hilangnya najis itu, ya, maka itu menunjukkan bolehnya. Artinya perintah ya dalam menghilangkan najis ini itu tertuju kepada apa, Ikhwan? Bukan hanya tertuju bahwa kita diperintah menggunakan air, tapi perintahnya tertuju intinya supaya najis itu hilang. Berarti kalau najis itu bisa hilang dengan apa saja walaupun bukan dengan air, menunjukkan sahnya. Nah. Toy. Jadi bal mim dikata beliau anna izalatan najas laisa min babil ma'mur, bukan dari pembahasan perintah, bal mim babi ijtinabil mahdhur, bahkan masuk dalam pembahasan menjauhi perkara yang terlarang. Fa idza hasala, artinya terlarang maksudnya tidak boleh kita salat dengan menggunakan najis. Ya. Nah, fa idza hasala bi ayyi sababin thabata al-hukmu, maka apabila bisa dicapai dengan sebab apa saja walaupun dengan menggunakan air, maka telah sabit hukumnya. Wasiat telah dianggap bersih. Walidzalika la yusqaratu lizalati najasan, ya, oleh karena itu dalam menghilangkan najis tidak mesti ada niat. Walakin inzalati bi fi'lil 'abdi wa niyatahu usiba 'ala dzalik, tetapi apabila dia menghilangkan najis tersebut dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh si hamba, demikian pula karena adanya niatnya, ada niat bahwa ini adalah perintah sehingga dia lakukan, usiba 'ala dzalik, maka dia pun mendapatkan pahala dari apa? Niatnya tadi. Hujan. Kemudian kita keluar hujan-hujan. Hilang, basah, ya. Kemudian lama kita pakai, kering lagi. Ya, kering. Kita kan ada niat tadi, ya, hilangkan. Hanya sah antum pakai salat. Tapi ketika antum keluar hujan-hujan tadi, tidak ada niat untuk menghilangkan najis itu, antum tidak dapat pahala di situ. Tapi sah antum pakai, karena sudah bersih. Tapi ketika dikencingi, kemudian antum sadar, oh ini tadi ada najis di sini, tak sah cuci dulu dah. Tak sah sholat kalau apa? Masih ada apa? Bekas najisnya. Antum pun pergi hilangkan dengan niat, antum tahu ini adalah perintah dari Allah untuk menghilangkan najis dari baju, pakaian, ataupun badan. Nah, di situ antum dapat pahala. Beda tadi yang pertama. Bisa dipahami? Naam. Wa illa idza 'adamat bi ghairi fi'lihi wa la niyyati izalatil mafsada wa lam yakun lahu thawabun wa lam yakun 'alaihi iqam. Ya. Apabila najis tersebut hilang, ya, bi ghairi fi'lihi, bukan dengan perbuatannya. Hanya dia tidak sengaja untuk menghilangkan najis itu pada bajunya umpamanya. Tidak ada pula dari niat. Dan hilang kerusakan, maksudnya najis yang ada padanya, lam yakun lahu thawabun wa lam yakun alaihi iqab, dia tidak dapat pahala, tidak pula akan mendapatkan siksa. seperti contohnya tadi, dia bajunya kena najis, kemudian dia keluar hujan-hujan, atau mungkin dilewat di pengairan, kemudian jembatannya patah, dia nyebur ke bawah, hilang najisnya, ya naik lagi, lama-lama baju itu kering sendiri, dia tidak sempat cuci dan sah untuk dia pakai. Tapi tidak ada, dia tidak dapat pahala tadi. Beda kalau seandainya dia sabar menghilangkan najis dari bajunya, ya dia sikat sendiri, dia hilangkan najisnya. Nah, di situ dia dapat pahala dia. Ya, nah, toy. ويؤيد هذا أن الحمرة المنقلبة خلت بنفسها تطهر عند القائلين بالنجاسة باتفاق المسلمين. Kata beliau, dan ini diperkuat bahwasanya khamar yang berubah sendiri menjadi cuka, katanya ini dianggap bersih. Ini bagi yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Dibiktifakil muslimin. Qultu faraji anna najasa idza zalat bi syai'in zalat bidzalika hukmuha wa sarat tahira. Mengatakan penulis kitab ini mengatakan, maka yang kuat bahwa najis apabila sudah hilang dengan acar apa saja, maka hukumnya ya dianggap sebagai sesuatu yang bersih. Jadi intinya menghilangkan najis bukan dengan harus pakai air saja, dengan cara apapun, dengan menggunakan apapun, ya selama najisnya hilang, maka sudah dianggap bahwa baju itu pun pakaian itu sudah dianggap bersih, tidak bernajis lagi dan tidak mesti menggunakan air. Wallahu a'lam. Baik. Jadi umpama yang maiat itu seperti apa cairan yang bukan air. Umpama di bajunya ada najis, ada bekas kencing. Kemudian dia ditumpahkan satu botol parfum. Satu botol apa? Parfum. Najisnya hilang. Dia cium, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi aroma kencing. Yang ada cuma apa? Aroma parfum. Warnanya juga tidak ada lagi warna kencing, tapi warna parfum. Berarti sudah hilang. Jadi tidak mesti apa? Menghilangkan najis tidak mesti dengan menggunakan apa? Air. Ya? Ya. Parfum itu cair, mai'at. Kalau artinya bukan air, bukan ma'. Jadi parfum itu bukan ma', tapi masuk dalam kategori mai'at. Istilah kalau bahasa kita cairan. Ya. Jelas ya? Jadi ketika ada kita mungkin gendongan anak bayi kita yang laki-laki khususnya apa yang perempuan ya. Nah, tidak ada air ya, sudah tumpahkan apa parfum itu satu botol situ ya sudah hilang itu, insyaallah. Mahal ya. Ini kita berbicara tentang hukumnya, bukan berbicara dengan mahal mahal ya. Yeah. Maksudnya kapas. Kapas. Ya air, mungkin kalau pakai istinja mungkin. Istijmar maksudnya. Iya. Apa saja yang penting kapas bisa hilang, hai. Nah. Bisa hilang, dianggap hilang itu hilang warnanya, hilang baunya.